أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الله أعلم بمرادكم مجاب سيرة محمد أنا دعو أنا تهون دعنا تهن إبادان إنسون سدايا أين نعبدو tegese ana tangga ibadah ning sun sadaya midunillahi saking salian Allah ing barangkang oranana ngamangpaatkeun ya mana ing sun sadaya bi ibadati kalawan ngibadah ning ma lan orang ngamadaratkeun ya mana ing sun sadaya bi tarkiha kalawan ninggal ibadati wa huwa lan udaya ma la yanfa'una wa la yadurruna iku alasamu pirang-pirang patung wa nuradulana nata dan balikan ingsun sadaya ala qabina ingat sepirang-pirang kang akhir ingsun sadaya narji'u nurja'u tegese dan balikan ingsun sadaya ilal musyikina maringkang musyrika beh ba'da izhadana ing dalam sausan entang nudukan na ingsun sadaya sabba Allah ilal islami maring islam kalagi hala tetap kaya kang istahwat suhu nyasarkan hu ing lagi Allah lah cuti kese nyasarkan hu ing lagi asyayatin wapa pirang-pirang syaitan filati ing dalam bumi hairan nala bingung mutahairan tegese ala kang bingung layat dikang orawaruh ya lagi ayana yadhabu indi lumaku ya ladhi halun minal hayaiku dadi hal saking ha lahu iku tetep gadwe ladhi asabunu te pirang kanca rafakatun tegese pirang kanca ya daunahu kang ajak ya asabu ing ladhi ilal huda maring pituduh elia duho tariko tegese terapun yang tanudukin ya asabu ing ladhi ing dadalan ya kuluna kang arucap ya asab kabelau kadwe ladhi ing lapan itina nekani sirana ingsun sadaya fala yujibuhum maka orang nyubadanan ya ladhihu ing asabatuh ayah diku maka rusak ya ladhi wal istifamu lil inkar lan utai istifame ikut tetap kadu inkar jumlah tu tasbih halun min domiri nuradu lan utai jumlah tasbih ikut dari hal saking domir lapan nurad kul ucap sirang Muhammad inna hudallah insatuhuna pitudu Allah alladhi huwa al-islam kang utawi ya hudallah iku islam huwa iku utawi ya hudallah iku al-huda pitudu wa ma adahu dalalu utawi barangkang tetep utawi barangkang nyalian ya mahu ing hudallah iku dalalun sasat wa umilna landen parentah insun sadaya liluslima darapun yentah pasrah insun sadaya aibian muslima tegese kalawan nyentah pasrah insun sadaya li rabbil alamin kadue pangeran alam kabeh wa an aqimus salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Allah alam bimaradi wa nabi antegese kalawan nyentah ngadegkeun sira kabeh salata ing salat padakulan pada tarak wasra kabehu ing Allah taala lamaluhur ya Allah wa huwa lanuta Allah allazi iku kang ilahi maring Allah balakatu saruna den kumpulkeun sira kabeh tujmauna tegese den kumpulkeun sira kabeh yaumal hisab yaumal qiyamah ing dalam dina kiamah lil hisab kana den hisab wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulukum fayakun wallahu alam bi muradillan uti Allah iku kang ngadamel ya allazi ing sakah langit lan bumi bil haqqi kalawan hak ay mahikon tegas syariat wa dzkur lan eling sira Muhammad yawma yaqulun dalam dina ya kulunga dawai ya Allah li syaikada swiji-wiji ing lapad kun wujud sira dupaya kunu maka tinamu iyash wa iyaumul kiamah utawi ya yaumiku dina kiamah ya kulu waleng dawai ya Allah li lakalki kadwe makhlukumu padang adag sira kepaya faya kumah kepadang adag ya khalku kabeh wa uluhul haq walahul mulku yawma yunfakhu fissur alimul ghaibi wasyadid wasyadati wa huwal hakimul khabir uluhu dawida wa nallah iku alhaku benar asyid ku tegesa benar lawakiu kang tunibala mu'alata orang namang-mang iku mawujud walahu ani ku tetep kada Allah al-mulku ta'ala kada Tuhan yauma yunfaqu ing dalam dina den tiup surya apa ing dalam sanggalala al-gon tegese kon annafqata zanya ten tiupan kang kaping domin Israfil saking malaikat Israfil la mulka bihi li ghairi ora kerajaan iku mawjud ing dalam yaum kadua sarian Allah limanil mulkul yaum iku tetep kadua sapa wong utai kerajaan ing dalam dina iki lillah iku tetep kadua Allah alimul ghaibi utai kang uninga ing kang gaib wa syahadati lan kang syahada lan kang adir magobat ke sebarang kang gaib yang mawa masyuhi dalam barangkang dan saksini yang ma- wa huwa lan utai Allah al-hakim iku kang bijaksana fi khalqihi ing dalam makhluk Allah al-khabiru tu kahang mauninga bi batinil asyai kalawan jero pirang-pirang perkara ka zahiriha kaya zahire asya kaya zahire asya ayat iya lanjutan tina ayat anu kamari diturunkan ayat ia mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq mualaya anu ngaleuwihan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lantarannya nama geus teu hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kanjeng Nabi mah ambus percaya. Geus teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kanjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba mat, coba aya ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mentes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ajo. Yerusalem terus ka luhur langit ka ulah. Ajo. Terus kasih tahu ilmu entah. Terus, ya kadi balik deh. Terus, cak Abu Jahal ke mana? Ya kadi ke Haram. Sabar jam. Ya gitulah bangsa dua jam atau lebih seti. Mad. Aisyah edan teh sok aja lebih gitu. Kamari mas ya kamari aing masih kena rada ndek percaya tapi kuari mah asal lebih amat ya. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeuna ga isia sok nanaonan mat mat teu beres ya mamad ya ieu tu pokona mah kitu bae kulama coba tandana naon tanda Ugu hayang nanaon segangin. Coba, ayo nama lawang masih dilangsung kos kuma. Kang Juna juga rada ngegibeg segini. Wah, lawang. Breh, pekukak kugus ya Allah dibuka. Ayah masih dilangsung. Oh, lawang nanu harap kie, nublah kegir kie, nublah kegir itu kitu. Coba lawang nanya sebara. Ditunggu Kang Juna miji dua, tiga, sekian lawang na. Tihang. Tihang na dihitung, sekian. Harap lah ya naon. Siapa itu? Nya nama nya cekian itu. Siapa sedang lah menjadi dukun mad? Abu Jahal dia kos gitu. Gege. Coba. Abu Bakar Zakaria Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad dia tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa ayat ti Haram ke Aqsa terus ke luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Enaon. Tanya, oh iya rame-rame kabar naon Muhammad keur penting mantes ngalalakon lalakon di mana di Haram ke Aqsa terus di Aqsa ke luhur langit ke Sidratil Muntaha yuk cina kapanggih jeung Gusti Allah dibare instruksi ti dituku Gusti Allah yuk balik deui ka dieu tadi ta memes subuh yuk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha tahu bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titiknya sama lewih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya wae lamun salian Muhammad geh lah aing geh tah eta teh kan pohara geus sementak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah urang mah ku ari mah geus conto Abu Bakar conto Sina Umar conto Sina Utsman conto Sina Ali contoh para wali ulama dek pengen ngomongkan hukum masih ngagigeg geneh baik geus loba contoh-contoh dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh baik masih hayang keneh baik dikurangan teh hayang keneh baik mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya hayang aja teu harti masih kena nyaritakan kredit haram can kahartikan patogen habak mongkos togen sama kos gitu ya Allah etatnya Quran etatnya ucapan Kangjeng di kalbelah dia nak atuh kadanan terisina Abu Bakar mah atuh orang merenung helanan aja jelaskan Abu Bakar mah nges can kahartikan lamun Muhammad lu ngomong nak lawi tetak percaya ingat titik panget angges-angges-anggesan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imana mantep jasa duturkeun Kangjeng Nabi diantarana putra nama nungaran Abdurrahman nah masih keneh kafir nungaran Abdurrahman masih keneh kafir cek anak nak bah asana abah haju lain deh ikuari nutur-nutur Muhammad ibadahkan untuk kadele urang ngibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo anu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang. Haju Abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah, cek ulama kula sebagai anak nasehatan ka Abah, Abah, maningan nyembah patung deui bae, urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu. Hese. Cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul, eueuh di wetan, eueuh di kulon, eueuh di luhur, lain di handap, lain di tengah, lain di mana tuh di mana? Can dibere hidayah mah kitu bae. Hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung mah can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran, pangeranna kos kumaha? Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung, mun gede-gede sakumaha? Mun di luhur uncang-uncangna di mana? Sama kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantek urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kukumaha ge ngaji. minggu sekali ngaji nengan tempat anu sikluk bari ngarokok dirinya ngopi memehna ngadahar uduk kela can balik geus pesen sate nah dirinya geus aya tenang begitu der ngaji reup ninahin jasa beres amin amin amin kakak arak udang bebeja kenya karudi imah bu ngaji nikmat jasa oreganan kerek dah sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung baik lah terus kitu teta sidina Abu Bakar Siddiq teh ngahuleng bae boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna sidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kana jadi anak tarajol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran sidina Abu Bakar Siddiq unjukkan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana Tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kaula apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu henteu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunya na huluna ku urang didedet-dedet ge jeung moal ku kumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumakeun di sapa-sapi rek patung atuh. Nah iyalah mala yang tauna wala yadurruna. Diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu. Eueuh mangpaatna, eueuh madaratna. Diibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadaratkeun tuh teu sapira batung. Bejakeun coba Muhammad. Qul. Ucapkeun ku anjeun Muhammad. Anad'u. Apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun? Wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah? Dibalikeun ka musyrikin deui. Nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah. Ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu nyakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalazi istahwatu syayatinu fil ardi hayron kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hayron bingung teu nyaho arah anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh teu nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mana ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng tatengarana sebab kadinya deui tulimbeng tah bujur geus lalaki teu nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan aya ge cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut beratan mana lamun beratan anu katuhu ka katuhung geus ka ditu bener eta kolot baheula teh kos kitu lamun ternyata beratan kekecak ka kencak gitu tah eta mun lalaki mun awewe heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah iya kuma tetap gedean numal belah mana. Masya Allah. Jelema ka sarung, jelema ka tulimbeng, jelema disasarkan ku setan. Tejahu arah. Tah lamun jelema balik deui cek sidin Abu Bakar Siddiq. Bahaya ya kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanna boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu nuduhkeun kana pituduhna ngaromong babaturanna itina itina itina yeuh ka dieu yeuh jalan nu bener mah ka dieu yeuh jalan nu bener mah cek babaturanna hey ulah ka dieu salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid aisi ade ka mana neka Serang. Eka sarang nek jalan ka mana? Tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ye, ka Serang na. Ye, ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mah moal datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye, aisi aku mah teh. Kumaha aing bae? Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bisa ka ditu. Ka Garut bisa ka ditu. Itina, itina kadi cak babaturan ieu nu bener mah ieu agama Islam. Ye. Tetap nyana teu daekeun nuturkeun babaturan-babaturan anu balalener. Da ieu jelema ka pahung ngaranna ka sarung ka tulimbeng. Ka tulimbeung teteh. Hey. Hey, sia teu ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bae. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeah kan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun. Pamajikan. Emang pamajikan nu siapa nu bapana bego. Sia mangan hak pake doang. Kumaha teh geulat dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya deukeun. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aing sia kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleuh tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ge los. Mana na? Lah, kos kitu mah. Henteu happy. Masya Allah. Itu duk kereta mah haram, haram sama minuman kos kitu mah geus paling geus ieu bae tu Sprite atuh ieu bae ieu tah panta. Ai endeuk mah sia tah ulah make minuman kos yalah. Mah tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka neraka langsung buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna ka pahung ka tulimbeng jelema. Ka tulimbeng de kawin geus sarua bae, sian de kawin mana pamajikan sia cak bapana teh calon pamajikan itu bah. Masya Allah, Ceng. Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik Abah hartina wasilah disakolakeun ku Abah dipasantrenkeun sia mudirun-mudirun geuh. Aduh, teh ieu sia mandaya tadi didikan pasantren mudirun sia seutik mah. Atuh milih pi pamajikeunana aja aing mah garila. Emang kurang gitu, Bah? Atuh Masya Allah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeuleuan kitu. Atuh Abah ge resep sabenerna mah. Abah naon dongkoh. Masya Allah, Ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab, Ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dina sehatan tuh Abah geus ngomong tuh jeung anak Mang Anu di pengkolan. Coba tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu. Aya. make jilbab rapi, ditanya kumanehan anak kabapana, emang anak kabai mana? Anak kabap mama santren, di mana mama santren? Di anu lila 15 tahun. Ke rumah ke asupna umur sabar, ke asupna umur 16. Di pasantren 15, jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Tak eta abang mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kana ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kebelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anna rapi engke panjang sia keneh engke jang ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah ja kula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan blon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan titik geus ka ditu na kumaha kula jiblon meureun digantung sia kuai kumaha nyana bae tah eta ngaranna katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbang nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon gitu bah eta mah jang aing leuwih berat sama bapak blon jasa tamah tadi nasihatan ku kolot mah masyaallah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kek boga anak jangan didik anak ka ditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pangeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun ka nu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo-kilo sakitu do geus ka ditu na rat kawin res jahayang ka dinya bae mandi head jan bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat atuh kira-kira sholat subuh 4 rakaat nanaonan atuh kita hanya kumintohana neng emang sholat subuhnya sabar rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tomo kos gitu mah belek cek nyana teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mah mikir bae aing sih bener tas hese tah salat bae ge can bisa didikane. Makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes. Mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya? Pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese, bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah. Lamun pamajikan dididik ku salaki teh dijebian bae. Lah lain kitu. Mo lain kitu. Ngalojokeun tah mah kos kitu mah. Jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae. Hese bae kajen ku kumaha ge pang hese-hesena murid da pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese tak kadenge geus sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge tak geus sia. Dah, sekongkol tamah kajen ku kumaha ge. Pajar persekongkolan. Aduh, masya Allah, hese bae, pemajikan tuh hese bae. Masya Allah, pokoknya nggak didik pemajikan hese bae guys. Lamun aja jelas mah bisa nggak didik pemajikan, boh, sama saluhurun wali, tama. Hese pemajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ya makhluk Allah keneh pemajikan ke lalaunan, lalaunan, lalaunan, dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan kemusyrikan wal cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh wal mahnya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kanjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina itina itina itina ge ka dieu ye nu bener mah Islam nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna pikih kudu aya guruna tauhid ge sokomo tamat tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya, hese maca bae di buku bakal cilaka. Pan teu dijelaskeun tauhid bakal ku dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona yeuh ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil. Eueuh Allah lantaran aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelana eueuh nu ngadamelna. Tos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon yeuh? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna deureum. Kumaha kurang lamun diinum? Diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon yeuh? Kopi. Cai keneh? Cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh ya, warna na hideung mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyaon tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam, kidam teh artina tiheula eueuh nu miheulan, kasipatan ku bako tetep pandeuri, eueuh tungtungna mukhalafah lil hawadis. Ya mubinasi wadaniat kudratira tah. Ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dina Gusti Allah teh kumaha naek urang tauhidna sok make tahapan kedua naek tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kanjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam, dua iman, nomor katilu ihsan. Iman geus jelas. Islam kitabna geus jelas, tumpuk. Ihsan, ihsan ma anta budallah kaannaka tarah wa illam takun tarah kaannahu yara. Berarti boga rasa dideuleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae. Rasa dideuleukeun, rasa didengekeun, rasa digerakeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar conto doang anta budallah kana kataroh wa illam takun taroh kana huyar. Eta mah hiji ka dituna mah asa didengekeun, asa dideuleukeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranana hayang datang ka dinya. Kudu Islam na rapi, iman na rapi, naik kakaran. Moal daekin, jelema nunggis ihsan mah nonton TV moal. Moal daekin, nyana kia, bayan upu garasa Allah nalekin aing ya. Allah nalekin aing, gua aing didalekin ku Allah. Aju aing didalekin ku Allah ke nonton TV, cak Allah pan teu bagus ta nonton TV, berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atu aik itu mah aing meureun suluh naraka. Lah kajen lah kena jadi suluh naraka lah. Lahon paneta. Moal daek. Lamun jelema geus boga rasa dideuleukeun, didengekeun, diperhatikeun, ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina meuki tinggi, beuki tinggi, beuki tinggi. Sabodo. Aing mah dibendu ku makhluk, masa pira makhluk? Nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah. Dipuji ku jelema mah lah, kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan. Teu aing mah iji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan. Gua tahapan aya nu nuduhkeun. Ceng ye wudu nu bagus make pikih ngaranana. Ceng salat nu bagus make ye pikih ngaranana. Sok deuk make riyad, deuk make takrib, deuk make fatul muyun, kwadituna make raudhah, make tuhfah niaya. Silakan tah jang Islam. Kuari iman, mulai tina iman, urang lalagaan heula make lisan, kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagianna bagian akidah batin berarti. Terus dituntun kudu aya guru, kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guru. Guruna guru nu mursyid sing hade. Kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang. Abeh engke nafsu ta ieu nafsuna piceun ta ieu ayakeun salah lain sakadar zikir ta zikir mah jaba bari atuh asa drengdeng zikir, cauna gede panjang. Cauna saeutik pendek, jelema susah, eus zikirna 10 bae. Dina sugih loba zikirna pendoan eta kos kitu. Nah, lain zikir kos kituna, tetapi melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh, supaya jadi zikir teh. Hartina jadi teh kumaha? Jadi tetengger engkena. Mun haram haram bae, halal halal bae, wajib wajib bae. Kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah suanan ulah resep kana dunia, aya zikiran bae di jero hate. Ima pan zikir teh jang neangan dunia. Gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah, maksudna supaya dunia, supaya penghormatan, supaya anu zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah, nah, supaya datang ka dinya antak budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak, supaya datang ka dinya kudu boga guru. Daya nununduhkeun, nah iya kan, jelema ka pahung, jelema teh ieu teh katulimbang. Lamun geus aya nununduhkeun, embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari. Kuari katulimbang baheula katulimbang, kuari ge katulimbang. Geus puguh aya kiai nununduhkeun, nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema. Katulimbang teh jelema. Hei, ulah ngridit dong, ulah ngridit ngridit. Wae seteng ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema. Ulah ada deposito siapa mah aya anakan. Jadi baheula ge duit mah tilok anakan, nu anakan mah bebek. Sia kurang gaca. Allah, nu sarana esek bari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna. Ulah mabok katul haram, mabok we katulimbang teh jelema. Geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mung ngadengikeun pituduh, mung nuturkeun pituduh. Ulah zina atuh tapi zina we katulimbang. Hei, para penguasa, ulah datang ke teu jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab, sia amanah sia tadi pundak sia. Mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia. Amanah ti rakyat ye sia, salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade. Ya dah. Moco prak meta kiai katulimbang ta kos kitu. Tah, kula mah neuk nanya bae kira-kira loba anu katulimbang ta loba anu henteu. Tuh, atuh emang nyana ieu anu katulimbang. Masyaallah. Aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh, abri polisi. Hei abri. Ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. Satu, titiknya belah sana. Dua, sana. Tiga, sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya aman, amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan. Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak tak tak tak, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan panglima mah teu nyahoeun Medan. Atuh teu nyahoeun panglima mah di mana Pasar Kemis teu nyahoeun, di mana Cikupa teu nyahoeun, ya panglima mah di ditu bae di luhur. Eta mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket jadi ngeti ayat petunjuk jalan denah kadi oh iya iya izin beladi kulantaran rasa ragu ayah aki-aki didinya tadi tanya ki di mana tempat hiburan ki tempat hiburan di mana ya ki ikan tahun baruan ki tempat hiburan mata pengkolan didinya ayah imah aki belah hareupna didinya ayah ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan ayah imahnya na kaditu bener ayah ngeplak sial kuburan ieu mah cak panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana datang deui ka dayanya ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cek anak. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan ki. Heuh, eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cakna etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna geus nikmat komo ka handap. Ah, ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui ki, kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi-strategi untuk keamanan, keamanan, keamanan. Geus dibagi sekian sekian sekian sekian sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho yeuh. Jejak arahna yeuh ka mana yeuh? Tempat hiburan cepet ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam ki ka ditampilin. Ih, kugu eta buaplok mah buaplok. Alhamdulillah, cak si Aki. Eh, makarak ditampilin alhamdulillah, cak panglima. Kuat amat nih budel mah, kencak warisian. Ki, tempat hiburan di mana? Eta ditinjak. Tampilin deh kencak joger. Alhamdulillah. Ditalian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama ta lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya caknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ka istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa, aki-aki. Jaga kana hudang. Begitu hudang, woh, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ye bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai, kiai, kiai. Wah, bener bae. Cilaka aing, cilaka. Cek tuan raja, buka. Tuh, bener. Ah, asana nasib aing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jalur. Dibuka. Dihormat ku tuan raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa-istimewa. Boh, tempat tamu naon kitu penggede-penggede nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah geus kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas mah dek laporan bae ka tuan raja. Dan ge mangga tuan raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di nagara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumana dina? Coba kadi laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kabeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranana ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener kiai nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Eh tuan raja jeung panglima ku bodo-bodo teuing. Tuh kiai mah kos kitu. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkan kulama pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema jurig kok kitu mah. Kekek geus stop stop stop stop stop stop stop stop stop. Acak-acakan ieu urusan ieu cenah. Ibrahim bin Adham geus aya nanya hiburan ka barak ngora. Kanu teu nyaho ka ler kidul, jelema anu ka sarung, jelema ka tulimbang, tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu ka tulimbang, pasti nanyakeun tempat hiburan, kuburan. Tah, panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaos ya. Aduh, Dan, amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate tuan raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih deu ka saha sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang di bere, sekalipun raja. Raja keur ka sarung jeung ka tulimbengna luruskeun itina itina itina. Panglima perang ka sarung tudukeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranana jelema ka tulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah ka tulimbeng. Cenah eta mah ki haji ka tulimbeng. Cenah eta mah pamaretaw, patulimbeng, bin ka tulimbeng, bin ka tulimbeng. Tilu kali bin tah mah geus. Ka tulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kahareup mudah-mudahan dibere jembar. Jembar segala rupana, jembar segala rupana urusan rezeki, kahirupan, sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah. Lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah, di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru, camat Katulimbeng. Lurah mun ngayakeun hiburan, lurah Katulimbeng bin Katulimbeng bin Katulimbeng bin Katulimbeng bin Katulimbeng bin Katulimbeng bin Katulimbeng bin. Sabaraha bin eta? Katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng Sufi na kos kitu kula katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe geus kolot mah deuk ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapangih jeung Allah. Kapangih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah, nu geus kolot mah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim kiai geslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah ditu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing. Teu kabeli mobil teh mah kos. Fortuner. Tah eta kan bloon eta geus kos kitu tah. Tapi Ibrahim bin Adham mah haram kura nganasehatan raja. Nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram. Beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah. Haram kula mah. Kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula. Titik kula mah deuk balik bae. Lantaran kula ka dieu diseret, kula seret deui ka ditu. Ulah sakeuna raja ulah. Aya tuh banyak seret deui. Sakumaha aslina bae kula mah geus pokona. Henteu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima, sadiakeun kuda teh hayang. Teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat nu teu dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja blon wah Malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu mah geus kanyawang karak dihormat deuk kanyawang teu dihormat atuh rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ieu nasehat cek jalan geus kula mah hadiah moal diojol nasehat kula jeung hadiah deuk dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama ngun teu daek nyeret kula mah dek leumpang bae balik ka ditu. Henteu ulah-ulah, henteu kula mah dek balik. Wah, kajeun teuing disadiakeun kendaraan. Bagus. Tetep lantaran awalna teu bagus ye. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun, balik lagi dipapageun oh masalah. Kula mah geus moal robah. Tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah. Ulah balik kula mah. Wassalam. Tinggal raja bajeng panir sia-sia. Cie, tu kula mah penting ya. Di jalan kapangih yeuy jeung wakil panglima. Stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu make bintang, minimal bintang 7, puyeng-puyeng. Nyana mah cicing. Saya abdi abid hamba Allah. Hamba Allah aya ngaranan, sa. Hamba Allah bae. Sakali deui, awas. Awas sakali deui, awas. Hiji, dua, katilu teu ngajawab nu bener, nista maja utama. Sikat. Teu nyaho ye, wakil panglima. Saya abdi hamba Allah, talian deui. Talian disere deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuhan Raja. Abdi mah sakitan. Saya teu beres ye jelema. Ya bau dangkeun begitu datang. Yo kiai deui bae. Cak panglima sia. Ka wakil kurang diseret eta. Emang kurang kagak balik ti dieu, nang nyeret aing. Aduh aduh aduh cek lan aja kek kek aya perihal naon nih, perihal naon nih. Nang tong. Dio ke. Lapar coba lapar tah. Kurang nih mantak diseret. Abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu kaluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan. Wah. Ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui. Saha hamba Allah. Cakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran, kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja. Tetep cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran? Kok hamba Allah bae? Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ia adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima, mun ditanya na lain ku raja, mun ditanya na lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasa, kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kula nyana ngomong tidak tahu kamu ini wakil panglima. Sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana. Tah, titip cek Ibrahim bin Adam. Raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarek jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima. Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat teu diurusan ngaku panglima, rakyat teu diurusan ngaku wakil panglima, rakyat teu diurusan ngaku raja, deuk karajaan saha juring. Tuh, cak raja pan kieu deui bae. Yeuh, blabe yeuh bae. Lepaskeun deui. Cak wakil hampura tuan raja emang tadi geus deui. Des teu dieu. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik. Balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja panglima jeung wakil. Urang kumaha ye geus ieu ye? Urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek gak dengan kondusif di koran kondusif, di TV kondusif, komo orang Golkar mohon negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut emang ada yang lagi kondusif. Insyaallah. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua. Gitu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam, hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, oh rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tu bupati-bupati janang milih ente pan. Nyapudnya mahal kan eta nebusna make sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama hiburan hentikan. Teuk teuk cili anjing datang gadaekeun. Hayu cili kula mah ulah atuh. Janang ente kan milih tah nasehatan atau coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Gocak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan bang semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel nu kos kieu. Babuk haba ku rel nu kos kieu. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah, kitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah. Asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah yeulah keur carita itina itina itina lain eueuh pan sobat urang nu nuduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih nu beberiana gede, bude buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu. Nah, mah aing mah ka dinya mah keur ieu ge. Beh, 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Teu mah narima deui. Dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di nagara urang teh bokbrok teh ya, geus dibibiti pedagang pemerintah nomor hiji, pedagang, petani bokbrok, ka kiai-kiai na bokbrok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Amin. Amin amin endek moal sia. Wa lahu ashabu yad'unahu ila al-hudatina itina itina. Cek babaturana yeuh ka dieu yeuh. Tapi pala yujibuhum tidaek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yana agama Islam etala pituduh anu bener wa madahu dalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal, selain daripada Islam. Islam mah huwal huda, ialah Islam. Selain Islam dolal, dolal, dolal, dolal, dolal, sasar, salah, salah, salah. Kurang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang mukmirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji, nomor kedua, wa anakimu supaya akur dimodip linuslima ay aslimu. Kahiji nomor kedua, bi anakimu sholat supaya aranjen ngalaksanakan sholat. Wataku jeng kudusarariun aranjen kabeh ka Gusti Allah. Wahuwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Gusti Allah tenu bakal ngumpulkan ke orang kabehan. Orang kabehan ke bakal digiring ke mahsyar tempat kumpul. Dihijikan maksudna lil hisab rek dihisab. Dirang bakal ditanya umur sabaraha orang dipake naon eta umur salia di dunia. Orang boga harta dikamanakeun eta harta orang salia di dunia. Nyokot na ngalak na ngahasil kena menang ti mana digunakan kamana. Nu boga ilmu bakal dihisap ilmu na. Sia dibere ilmu digunakan kamana eta ilmu na. Dipake nuduhkan kaing apa dipake dudunia. Iyalah nu bakal dihisap. Kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkan. Ciri urang diperbandingkan antara bener jeng salah na. Sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisap engke iyalah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusyarun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah itu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneuh ngagedur-gedur belah itu neraka ka aya surga. Nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga. Nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab. Masyaallah, mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umum mama dulur-dulur urang muslimin wal muslimat, bapak urang, aki urang, keturunan urang, anak-anak urang jeung tatangga urang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditendeun dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihideukeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa allazi khalaqas samawati wallahu a'lam.